Baik, secangkir kopi spesial untuk dua belas besar dari Koramil dan Polsek Nalon. New Metro pasti aja. Thank you. Iya.